aku diajak paman tamasya waktu aku sedang libur sekolah. Ke negeri Jepang, negara tetangga yang terkenal dengan bunga sakura. Sepekan saja.